يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Pada bulan-bulan seperti sekarang ini yang dikenal dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, banyak di antara kaum muslimin mereka merayakan apa yang mereka sebut dengan hari Maulud Nabi atau perayaan hari ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengadakan perayaan-perayaan ini dengan berbagai macam acara, bahkan dengan berbagai macam salawat-salawat yang mereka senandungkan di dalam acara-acara tersebut dengan meriah. Nah, seperti itu yang mereka lakukan, yang kebanyakan kaum muslimin mereka semua melakukan di bulan seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya acara apa yang mereka sebut dengan Maulud Nabi atau Maulid Nabi atau hari raya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah berasal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan merupakan syariat beliau, bukan merupakan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Karena itu, ini bukan merupakan bagian agama sedikit pun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tentang masalah ini. Nah, oleh karena itu, kita tidak selayaknya untuk merayakannya. Bahkan kita wajib menjauhinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah menyatakan dalam sabdanya, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena sesungguhnya setiap perkara-perkara baru dalam agama ini adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabda yang lain, man 'amila 'amalan 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itulah mardud, yang tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu yang menjadi permasalahan dari kita sekarang adalah, nah, mereka mengadakan acara-acara tersebut adalah dengan alasan, dengan dalih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui, mencintai Rasulullah yang diwujudkan dengan perayaan Maulud atau merayakan hari kelahiran beliau adalah tidak benar. Karena itu termasuk kebid'ahan, termasuk perkara baru yang diadakan. Karena itu, bagaimana selayaknya seorang Muslim mencintai Rasulullah? Bagaimana bimbingan Islam untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembalikan bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Naam, jawabannya sebagaimana yang dijelaskan dan diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah taala menyatakan, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada segenap umat manusia kaum muslimin khususnya, "In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaknya kalian ittiba' kepadaku." hendaknya kalian mengikutiku, kata Rasulullah. Yakni mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sungguhnya bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti beliau adalah dengan mentaati perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya, dengan membenarkan semua apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan dan diturunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beritiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan cara seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada kita dengan balasan yang besar. Apa itu? Berupa kecintaan Allah kepada kita. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, Allah taala juga akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Naam, itu semua sebabnya karena kita mencintai dan beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah cara yang diajarkan Nabi kita Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah taala, demikian pula kepada Rasul-Nya, yaitu dengan cara kita ittiba, kita mengikuti apa saja yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan hal itu dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari kalian kepada Rasulullah SAW, yang diberikan Rasulullah kepada kalian, maka terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, dicegahnya, maka berhentilah, yaitu jangan kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, naam, bukti ittiba' kepada Rasulullah adalah kita mencintai beliau. Bahkan mencintai beliau dengan kecintaan yang lebih daripada semuanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rasulullah mengatakan, Tidaklah salah seorang kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku menjadi seorang yang lebih dicintainya daripada bapaknya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini pun Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa sungguhnya, nah, kecintaan seorang mukmin, keimanan seseorang itu, keimanan seseorang mukmin atau muslim tidaklah sempurna sampai dia benar-benar mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, lebih daripada naam keluarganya, kerabatnya, ataupun semua manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha mencintai Rasulullah dengan benar-benar kita mengikuti syariatnya, mentaati apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, membenarkan semua apa yang disabdakannya, dan juga kita beribadah sesuai dengan tuntunan dan petunjuknya. Inilah cara kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Bukan dengan cara merayakan hari kelahiran beliau, karena memang itu bukan berasal dari ajaran beliau sebagaimana kita maklum. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah dengan beritiba kepada beliau, dengan senantiasa mentaati perintah-perintah beliau, di sana Allah taala menjanjikan berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan yang akan bisa diraih dengan sebab kita ittiba, kita mencintai dan kita mengikuti serta mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antara fadilah, di antara keutamaan kita mencintai, kita ittiba, kita senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dengan sebab itu berarti kita telah mewujudkan atau merealisasikan terhadap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya agar kalian semua diberi rahmat. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Nah, demikian pula pada ayat-ayat yang selainnya. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita benar-benar ittiba kita kepada Rasulullah dengan mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya, membenarkan semua yang diberitakannya dan beribadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, berarti kita telah mewujudkan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat yang mulia tadi. Nah, demikian pula kalau seseorang benar-benar mewujudkan cinta, benar cinta kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menganggap bahwa siapa yang mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, berarti dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-80, may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka na'am fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kata Allah taala, dan barang siapa berpaling, maka sungguh aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga bagi mereka semuanya. Naam, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang mentaati Rasul, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah disebutkan tadi, berarti dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, mentaati apa yang telah disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala telah menyampaikan hal itu semuanya kepada Rasul. Dan Rasul telah menyampaikan semua kepada kita. Maka berarti kalau kita mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka berarti kita telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pun juga menyatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat atau durhaka kepadaku, berarti dia sungguh telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ala ma harramar rasul mislu ma harramallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya apa saja yang diharamkan Rasul, itu hal itu seperti apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih sebagaimana disebutkan dalam Na'am di dalam Nama Mustadrak Al-Hakim, demikian pula dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah bi isnadin sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita kalau kita sungguh-sungguh dalam ittiba pada Rasulullah, berarti kita telah sungguh telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang lain disebutkan bahwa sungguhnya orang-orang yang ittiba, orang-orang yang mentaati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah di dunia ini. Naam, Allah taala menyatakan, "Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Allah taala menyatakan, maka berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah dan kitabnya dan kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan itibaklah kalian kepadanya, agar kalian semua mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buah daripada itibak adalah diberikan hidayah kepada orang tersebut. Diberikan hidayah kepada kita semua, manakala kita sungguh mau ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain pula Allah menyatakan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah Rasul agar kalian semua mendapatkan rahmat. Maka ma'asyiral muslimin, hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa diraih di antaranya dengan kita ittiba, dengan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam fadilah yang lainnya disebutkan bahwa sungguhnya orang-orang yang benar-benar mentaati Rasul, ittiba kepada Rasul, maka dia dijauhkan dari fitnah-fitnah di dunia ini, dan juga di akhirat dijauhkan dari azab Allah taala yang sangat pedih. Allah taala menyatakan dalam suratnya, di dalam firman di surat An-Nur, "F falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Ta'ala, maka hendaknya orang-orang yang menyelisih akan perintah Rasul tersebut takut kepada Allah, yang mana takut akan ditimpakan kepada mereka yaitu fitnah, dan akan ditimpakan pula kepada mereka azab yang sangat pedih. Yani orang-orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah hendaknya takut akan ditimpakan fitnah kepada mereka dan ditimpakan azab yang sangat pedih. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga para ulama lain, fitnah yang dimaksud yang akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulnya adalah ditimpakan fitnah dalam hati mereka berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam tafsir yang lain disebutkan fitnah yang dimaksud di dunia ini adalah diberikan kepada mereka zalzalah, sering terjadi gempa bumi, dan juga sering terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Itu sebabnya karena apa? Menyelisih terhadap sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditimpakan fitnah kepada mereka, dan juga akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ini juga menunjukkan kebalikannya, bahwa sungguhnya orang yang mentaati Rasulullah, orang yang ittiba' kepada Rasulullah akan dijauhkan dari fitnah di dunia dan dijauhkan dari azab yang sangat pedih. Ini fadilah yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan di antara fadilah keutamaan orang-orang yang ittiba' pada Rasulullah, mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah adalah akan dijamin baginya dimasukkan ke dalam jannahnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini akan masuk jannah, semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu? Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka dia termasuk orang-orang yang enggan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada ayat-ayat dan hadis yang telah kami sampaikan tadi menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya keharusan dan wajib atas kita untuk selalu mentaati Rasulullah, ittiba' kepada Rasulullah dalam semua amalan kita dan keyakinan kita dalam beribadah dan beragama ini. Naam, kalau tidak demikian maka akan sia-sia amalan kita. Dan dalam ayat-ayat tadi juga ditunjukkan bahwa sungguhnya orang-orang yang menyelisih syariat beliau, sunnah beliau, tuntunan beliau, tidak mau ittiba' kepada beliau, naam, mereka akan diancam menjadi penghuni neraka, bahkan amal-amal mereka sia-sia di dunia ini, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan cara kita ittiba' pada beliau, mentaati beliau, baik dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan semua berita-berita yang disampaikan oleh beliau, dan juga kita beribadah sesuai dengan tuntunan beliau, bukan dengan cara yang lain, bukan dengan cara bid'ah, bukan dengan cara membuat-buat perkara baru dalam agama dengan dalih apapun. Apakah dengan dalih mencintai Rasulullah dan sebagainya. Kalau tidak dengan cara seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis yang mulia tadi, maka tidaklah akan diterima, bahkan sia-sia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas sunnah Rasulullah, ittiba' di atas sunnah beliau, hingga naam saat dicabutnya ruh-ruh kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita berdoa mudah-mudahan Allah mematikan kita semua di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa sungguhnya bukti daripada orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ittiba', adalah dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau dalam perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga yang lain sebagaimana telah disebutkan tadi. Naam. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah pula bahwa sungguhnya jika seseorang itu benar-benar naam mencintai Rasulullah, maka hal itu bisa ditampakkan, diwujudkan naam di dalam lahirnya maupun batinnya. Naam, di dalam batinnya tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, maka pada lahirnya atau pada amal-amal zahirnya juga akan nampak darinya. Naam, karena sesungguhnya naam amalan lahir pun juga sebagai bagian daripada cermin amalan-amalan batinnya. Naam, jika amal lahirnya adalah kebaikan, insyaallah taala menunjukkan bagusnya pula keyakinannya, bagusnya pula i'tiqadnya dan sebagainya. Naam, sebagaimana kita ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW naam mencintai apa yang dicintai beliau, maka kita pun mengikuti apa yang dicintai oleh beliau, apa yang menjadi kebiasaan beliau, apa yang menjadi kesenangan beliau dalam tindak tanduk beliau sehari-hari, dalam hal beliau berpakaian, dalam hal beliau berhias, dalam beliau bangun tidur hingga tidur lagi. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, itu merupakan bukti kecintaan kita pula kepada Rasulullah SAW. Naam, sekarang ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita tanyakan hal itu kepada kaum muslimin pada umumnya, kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin pada umumnya, wahai saudaraku kaum muslimin, apakah anda mencintai Rasulullah SAW? Pasti mereka akan menjawab, naam, kami mencintai Rasulullah SAW. Maka kalau kita tanyakan lagi kepada beliau, kalau anda adalah benar-benar mencintai Rasulullah, kenapa anda mencukur jenggot anda? Kenapa anda membiarkan kain-kain celana kalian dan sarung kalian, pakaian kalian sampai menutupi mata kaki? Dan kenapa begini dan kenapa begitu? Sekian banyak daripada sunnah-sunnah Rasulullah dilanggar oleh banyaknya kaum muslimin seperti itu. Maka tentunya mereka akan menjawab dengan jawaban yang aneh dan ajaib. Nah, mereka akan mengatakan ma'asyiral muslimin, bahwasanya, loh, kami itu mencintai Rasulullah, dan yang namanya mencintaan itu ada yang di hati saja, cukup. Dan kecintaan dengan hati sudah cukup bagi kami. Begitu jawaban mereka. Nah, kita balik mengatakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, kalau benar anda mencintai Rasulullah, maka tunjukkan hal itu pada zahir anda. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW, kalau anda menganggap hati kalian itu baik, hati kalian itu bersih, hati kalian itu benar, keyakinan kalian benar kepada Rasulullah SAW, tentu akan tampak hal itu dari zahirnya anda pula. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, manakala baik daging ini maka akan baik pula seluruh jasadnya, dan manakala rusak daging ini maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalb. Qalb bisa diartikan dengan jantung, atau dalam bahasa kita sehari-hari disebutkan dengan istilah hati. Nama surah muslimin artinya apa? Manakala hati seseorang itu baik, keyakinan yang ada dalam hati seorang itu benar, maka itu nampak dari zahirnya pula. Nah, kalau kita benar mencintai Rasulullah SAW, Rasulullah menganjurkan kita untuk membiarkan jenggot kita panjang dan mencukur kubus-kubus kita. Kita pun lakukan hal itu. Rasulullah mencintai dengan pakaian-pakaian sunnah. Kita pun mencintainya, ma'asyiral muslimin. Itu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Tidak hanya dalam amal-amal ibadah sehari-hari, bahkan akhlak beliau, perbuatan beliau, cara berpakaian beliau, kita ikuti. Karena kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau anda wahai saudaraku kaum muslimin benar-benar mencintai Rasulullah, kenapa anda cukur jenggot-jenggot kalian? Kenapa celana-celana kalian menutupi mata kalian? Kenapa kalian begitu sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar? Naam, tentu mereka kaum muslimin akan naam tercengang dengan hal ini semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, banyak di antara kita kaum muslimin khususnya, mereka banyak yang mengaku mencintai Rasulullah, namun mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya cara dan bentuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ma'asyiral muslimin, kalau benar-benar jujur iman kita, jujur kecintaan kita kepada Rasulullah sallam, maka kita berupaya untuk mencintai apa yang dicintai Rasulullah dalam hal ibadah kita. Rasulullah ma'asyiral muslimin senang untuk salat jamaah, kita senang salat jamaah. Rasulullah bangun tiap malam untuk salat lail, kita senang bangun salat lail. Rasulullah senang dengan pakaian-pakaian semacam ini, kita pun senang dengan pakaian itu. Tidak ada rasa malu untuk itu. Apalagi santri, ya, santri, perhatikan ini. Maka harus mendidik dirinya untuk senang membiasakan diri dengan apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah senang puasa sunnah, salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah diamalkan sesuai dengan kemampuan. Baik bentuk cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti itu pantasnya. Naam. Dan dari sini pula ma'asyiral muslimin kita ketahui bahwa sungguhnya mencintai Rasulullah bukanlah dengan cara bid'ah, bukan dengan mengadakan maulud, bukan dengan cara mengadakan bid'ah-bid'ah atau dengan banyak-banyak salawat-salawat, dengan salawat buatan-buatan atau salawat bid'ah. Apakah salawat badar, salawat ini, salawat itu, apalagi salawat nariyah dan berbagai macam salawat bid'ah yang sering diagung-agungkan dan sering dikumandangkan pada bulan-bulan seperti sekarang ini. Bukan dengan cara seperti itu. Nah, bukan dengan cara kita melakukan hal-hal maksiat dan sebagainya. Nah, maka dengan ini kita semua ma'asyiral muslimin berharap mudah-mudahan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka kita berupaya mempelajari sunnah beliau, berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk istiqamah di atasnya. Dan inilah sifatnya ahlu sunnah wal jamaah, bukan sekedar pengakuan ma'asyiral muslimin, tapi butuh adanya bukti, butuh adanya amalan saleh, butuh adanya bukti adanya. Nah, betul-betul terbukti dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua istiqamah di atas sunnah dengan setiap hari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk diamalkan, untuk dipraktekan. Yang dengan demikian hendaknya kita berupaya untuk mendapatkan fadilah yang sangat banyak sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat dengan kita mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah di dunia dan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Kita muat dari terus urus rapatkan sok. Ayo pindah, pindah sini. Kalau sudah penuh belah sini atau belakangnya, atau belakang tidak saran. Ayo lurus rapatkan sok. Kaabil kaab, mata kaki luruskan mata kaki. Maju maju adit, maju adit, maju dikit. Nah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا